نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Selanjutnya kata Imam Sa'di rahimahullah, babu sujudi sahwi wa tilawati wa syukr. Bab sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tiga sujud digabungkan oleh Sa'di rahimahullah dalam satu bab, dikumpulkan oleh Sa'di rahimahullah dalam satu bab, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sebelumnya, sebelum Sa'di rahimahullah, kita mendapati Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Bulughul Maram, melakukan hal yang sama, membuat bab pada kitab Shalah, bab sujud sahwi wa tilawah wa syukur, bab sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, mengumpulkan tiga sujud ini dalam satu bab. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram, mensyarah bab tersebut yang dibuat oleh Ibn Hajar dalam kitab Ibn Uthaymin syarah Bulughul Maram, apa judulnya? Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Baik, kata beliau, adapun sujud sahwi, faktornya, penyebabnya adalah lupa sahwi yang dialami seseorang dalam sholat. Sahwi, lupa yang dialami seseorang dalam sholat. Adapun sujud tilawah, faktornya adalah melewati ayat yang mengandung sujud tilawah saat membaca Al-Quran. Melewati ayat yang mengandung sujud tilawah saat membaca Al-Quran. Baik, sebelum lanjut, karena melanjutkan nukilan ucapan Ibn Uthaymin, apa yang kita pahami dari keterangan Ibn Uthaymin ini? Artinya, sujud tilawah bukan khusus dalam sholat. Kapan saja seseorang membaca Al-Quran, lantas dia melewati ayat yang mengandung sujud tilawah, maka disyariatkan sujud tilawah. Baik, dipahami? Selanjutnya, kelanjutan keterangan Ibn Uthaymin, Adapun sujud syukur, faktornya adalah dapat karunia, anugerah dari Allah berupa nikmat atau terselamatkan dari suatu musibah bahaya, terselamatkan dari suatu musibah bahaya. Ya, misal dia berkendaraan mobilnya kecelakaan, subhanallah, dia selamat. Yang lainnya patah, ada yang mati, ada, dia selamat. Ini kan berarti terselamatkan dari bahaya nikmat. Gempa, sudah rumah runtuh, hancur, banyak yang tertimbun, dia selamat. Berarti kan terselamatkan dari bahaya. Semisal dengan itu. Baik, nanti akan datang keterangan satu persatu. Ini mukaddimah, pendahuluan. Kita sudah mengetahui faktornya masing-masing. Sujud sahwi faktornya apa? Hah? Mengalami sahu, lupa dalam sholat. Sujud tilawah faktornya apa? Melewati ayat yang mengandung sujud tilawah saat membaca Al-Quran. Jadi sujud tilawah itu disyariatkan dalam sholat dan di luar sholat. Sujud syukur faktornya ketika dapat karunia Allah SWT berupa nikmat atau terselamatkan dari musibah atau bahaya. Baik. Matan berikutnya. Kata As-Sa'di rahimahullah. Ini kita mulai dengan sujud sahwi. Wahuwa masyru'un. Sujud sahwi disyariatkan. Idza apabila. Zadal insanu, seseorang menambah fi sholatin, dalam satu sholat ruku'an, ruku' au sujudan atau sujud au qiyaman atau berdiri au ku'udan atau duduk sahwan dalam keadaan sahu, lupa. Seseorang menambah dalam satu sholat yang dikerjakannya dalam keadaan lupa, ia menambah rukuk, menambah sujud, menambah qiyam atau duduk. Jadi disyariatkan sesuatu. Baik, yang kedua, au naqasa syai'an minal madhkurat. Atau dia mengurangi sesuatu dari apa-apa yang telah disebutkan tersebut. Yakni mengurangi rukuk, atau mengurangi sujud, atau mengurangi berdiri, atau mengurangi duduk. Dalam keadaan sahu, dalam keadaan lupa. Atabihi. Hendaknya dia, maka dia, ya. Atabihi dia berkewajiban mendatangkan hal yang dia lupa itu, mendatangkan apa yang dia lupa, dia mengerjakan. Misalkan dia lupa ruku, berarti dia harus mengerjakan ruku yang dia lupa itu, disusulkan, dikerjakan, dan seterusnya, ya, gambaran awal jadi jelas nanti. Atabihi dia mengerjakan apa yang dia lupa itu, wasajada lisahwi, dan dia sujud sahwi. Yang ketiga, autaraka wajiban, atau dia meninggalkan suatu perkara wajib, min wajibatiha, dari wajib sholat. Dia meninggalkan suatu perkara wajib dari wajib sholat, sahwan, dalam keadaan lupa. Au syakka, sebab berikutnya, au syakka, dia ragu fi ziyadatin au nuksanin, ragu fi ziyadatin mengenai suatu tambahan, kelebihan dalam sholatnya. Au nuksanin, atau kekurangan dalam sholatnya, maka ditutupi dengan sujud sahwi. Baik. Wa qad thabata, sungguh telah sabit, telah benar riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qama, pernah berdiri. Anit tashahudil awal, langsung berdiri meninggalkan tashahud awal. Langsung berdiri gerakan ketiga meninggalkan tashahud awal. Lupa tashahud awal. Fasajada, kemudian Nabi SAW menutupinya dengan sujud sahu. Pada hadis itu sujud sahunya sebelum salam. Baik. Wa sallama min rak'atain, dan Nabi pernah salam min rak'atain min adh-dhuhr aw al-'ashr, dari dua rakaat. Min rak'atain, dari dua rakaat. Salam dari dua rakaat. Salat duhur atau salat asar. Ya, apakah waktu itu salat duhur atau salat asar? Salah satu dari keduanya lah. Yang jelas baru dua rakaat yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi tasyahud. Ya. Tasyahud akhir langsung salam. Summa dzakaruhu, singkatnya pada hadis itu nanti kita akan dengar lengkapnya hadisnya. Summa dzakaruhu, kemudian mereka sahabat mengingatkan Nabi alaihi salatu wassalam atas hal itu. Fa tammama, kemudian Nabi kembali ke tempat sholatnya, menyempurnakan dua rakaat yang tersisa. Wa sajada lis-sahwi, dan Nabi sujud sahwi. Di sini sujud sahwinya setelah salam. Baik. Wa shalla adh-dhuhra khamsan, dan Nabi sholat, pernah sholat duhur khamsan, lima rakaat. Pernah sholat duhur lima rakaat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, azidatis sholatu, apakah zidat, ditambah sholat, apakah sholat ditambah rakaatnya? Yakni, apakah ada perubahan syariat? Sholat diubah sekarang menjadi lima rakaat? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dari sahabat, jangan heran. Ya. Karena itu adalah zaman turunnya wahyu. Setiap saat bisa terjadi perubahan syariat sesuai wahyu yang turun. Ya. Makanya di hadis sebelumnya itu ketika Nabi salam dari dua rakaat juga tidak ada yang berani menegur. Sebagian menyadari itu dua rakaat, tapi tidak ada yang berani menegur karena ada kemungkinan bahwa ada perubahan syariat. Nah, sama dengan ini, ada yang bertanya, azidatis sholat, apakah memang sholat ditambah syariatnya menjadi lima rakaat sekarang? Fakon, maka Nabi bertanya balik, wa madzak, apa itu? Qalu, ya, apa itu yang terjadi? Nabi heran. Qalu, mereka mengatakan, sholaita khamsan. Jadi Nabi bertanya balik itu dalam keadaan belum sadar. Apa itu yang terjadi? Ini heran kalau ditanya seperti itu. Qalu, para sahabat menjawab. Mereka menjawab berbicara juga dalam keadaan belum sadar. Ya. Baik. Masih dalam keadaan mereka belum jelas mengenai hakikat perkara ini. Sholaita khamsan, engkau sholat lima rakaat. Ketika Nabi sudah tersadar, berhenti berbicara, sahabat yang berhenti. Fasajada sajdatain ba'da ma sallam, kemudian Nabi ya sujud sajdatain, dua sujud sahwi, ba'da ma sallama, setelah salam. Muttafaqun alaihi. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, idza syakka ahadukum, apabila salah seorang dari kalian ragu, fi salatihi, dalam salatnya, falam yadri, lantas dia tidak tahu, falam yadri, dia tidak tahu, kam sholla, berapa rakaat salat yang telah dikerjakannya, dia ragu dan tidak tahu Berapa rakaat salat yang telah dikerjakan? Atsalasan am arba'an? Apakah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Rabu. Falyatrahish shakka. Maka hendaknya dia membuang keraguan yang dialaminya. Waliyabni ala mastayqana. Waliyabni, dan hendaknya dia membangun sholatnya ala atas mastayqana, apa yang dia yakini, yang meyakinkan dia. Yang meyakinkan itu baru 3 rakaat, karena rakaat keempat diragukan, kan begitu. Ya. Dia kan ragu antara 3 atau 4. Jadi yang diragukan adalah rakaat keempat. Jadi yang meyakinkan 3. Adapun rakaat yang keempat yang diragukan sudah dikerjakan atau tidak. Berarti, waliyadni ala mastaiqana, hendaknya dia membangun sholatnya di atas apa yang dia, apa yang meyakinkan dia, apa yang dia yakin, yaitu 3 rakaat. Berarti anggap 3 rakaat. Buang keraguan 1 rakaat itu. Jadi, dianggap baru 3 rakaat itu yang meyakinkan. Summa yasjud sajdatain, kemudian hendaknya dia sujud 2 kali sujud sahwi. Qabla ayyusallim, sebelum dia salam. Jadi jika ragu, buang keraguan, ambil yang meyakinkan, yang kurang, karena itu yang meyakinkan, kemudian sujud sahwinya sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kemudian apabila in kana, apabila hakikatnya shalla khamsan, hakikatnya dia telah salat 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu, 2 sujud itu menggenapkan salatnya. Ya, jadi sebagai penutupnya. Wa in kana shalla tamaman, apabila dia telah salat sempurna benar, kana ka, adalah 2 sujud sahwi yang dikerjakannya targhiman lisyaitan, dalam rangka membuat geram, membuat marah setan, karena sahwi yang dialami itu bersumber dari setan, gangguan setan. Rawahu Ahmad wa Muslim, riwayat hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nanti akan dikembangkan masalah ini, ya, dan yang disebutkan di hadis, apabila dia ragu dan tidak bisa mengingat-ingat untuk kemudian memilih yang paling kuat kemungkinannya, yang disilahkan dengan ghalabatul dhon, dhon rajih, dugaan kuat, yang terkuat dia tidak bisa ragu. 50% 3 rakaat, 50% 4 rakaat. Tidak ada indikator-indikator yang bisa dia kaitkan untuk menguatkan bahwa lebih kuat dugaannya 3 rakaat atau 4 rakaat. Buang keraguannya, ambil yang meyakinkan, ini yang paling sedikit. Nah, seperti yang kita dengar tadi, sesarinya sebelum salam. Nanti pengembangan masalah ini akan kita pelajari. Jika seseorang mampu mencari indikator-indikator, ya, penguat untuk menguatkan dugaannya bahwa oh sudah 4, nah, atau oh iya baru 3, nah, apabila dia membangun sholatnya di atas dugaan kuatnya berdasarkan indikator-indikator yang membantunya menduga kuat, maka dia membangun sholatnya di atas dugaan itu. Bisa jadi dugaan kuatnya sudah 4, berarti dianggap sudah. Dan nanti sujud sahwinya setelah salam. Baik. Walahu ayyasjuda qabla salami au ba'dahu. Walahu, dan dia bebas memilih. Kata Sa'di rahimahullah, madhab yang dipilihnya, dia punya pilihan bebas, ayyasjuda untuk sujud qabla salam, sebelum salam, au ba'dahu, atau setelahnya. Bisa sebelumnya, bisa setelah. Artinya tidak ada keharusan bahwa kasus yang ini harus sebelum salam, kasus yang itu harus setelah salam. Jika seseorang tidak mampu mengingat ya kasus-kasus yang ada di hadis-hadis itu untuk dia sesuaikan, saat itu Nabi sujudnya sebelum salam, kasus yang itu sujudnya setelah salam, ya maka pokoknya dia sujud sahwi, bisa sebelum salam, bisa setelah salam, itu maksudnya. Nah, lengkapnya nanti kita akan pelajari dalam syarah. Baik. Nah, ini dulu yang kita syarah, yaitu tentang sujud sahwi. Nah, hakikat sahwi dalam sholat. Kita akan pelajari hakikat sahwi dalam sholat. Keterangan mengenai hal ini akan ana nukil dari Ibn Uthaymin rahimahullah dalam As-Syarh Al-Mumti'. Kata beliau, sahwi, lupa dalam sholat, telah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu yang namanya lupa ya, sahwi, merupakan tuntutan tabiat manusia. Ya. Tuntutan dari tabiat manusia. Dari karakter manusia. Selama dia manusia, ya, karakternya, tabiatnya bisa lupa setiap saat. Nah, oleh karena itu, kata Ibn Uthaymin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sahwi dalam sholatnya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengalami sahwi dalam sholatnya, beliau bersabda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kata Nabi, innama ana basharun mithlukum, kata Nabi, innama, sesungguhnya ana, aku hanyalah basharun, manusia, mithlukum, seperti kalian, ansa, aku lupa, kamatan saun, sebagaimana seperti halnya kalian lupa. Sama. Sama-sama manusia. Ansa kamatan saun, aku lupa seperti halnya kalian lupa. Fa'idha nasitu, oleh karena itu, apabila aku lupa, fa'idha nasitu, oleh karena itu apabila aku lupa, Fadakiruni, hendaknya kalian mengingatkanku. Baik. Jadi, kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam menyebut hadis ini, jadi hal itu merupakan tabiat manusia, karakter manusia. Hal itu tidak berarti seseorang telah berpaling dalam sholatnya. Hal itu tidak berarti ketika seorang mengalami sahwi, bukan berarti dia berpaling dalam sholatnya sehingga dia tercela begitu, ya. Tidak berarti seorang telah berpaling dalam sholatnya. Karena tentunya kata Ibn Uthaymin, karena tentunya kita memastikan bahwa manusia yang paling menegakkan sholat, ya. Yang paling menegakkan sholat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu, ternyata beliau juga mengalami sahwi dalam sholatnya. Jadi jangan dimaknai ketika seorang mengalami sahwi berarti dia berpaling dalam sholat. Tidak. Nabi asalam. Ya, manusia yang paling menegakkan sholat ternyata juga pernah mengalami sahwi beberapa kali. Nah, ketika kita dengar dari Muhammad itu tuntutan karakter tabiat manusia. Kata Nabi apa tadi? Innama ana bashar mithlukum. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Fa'idha ansa kamatan saun. Aku bisa lupa seperti kalian bisa lupa. Fa'idha nasitu fadakiruni. Apabila aku lupa, maka ingatkan aku. Begitu, ya. Nah, jadi jika kita salat berjamaah, imamnya mengalami sahwi, jangan diam saja, yang betul-betul sadar, yakin, Ya. Imam yang sahwi jangan diam saja. Ingatkan. Baik. Kita akan pelajari nanti caranya dengan mengucapkan subhanallah. Nah. Adapun kaum wanita, jika mengingatkan imam saat berjamaah dengan kaum rijal, kaum lelaki, maka jangan bicara, tapi menepuk kedua tangannya. Nah. Baik. Nanti akan kita pelajari lebih rinci. Baik. Jadi, barakallahu fikum, ini tentang hakikat sahwi. Dan ini, masalah sahwi yang kita pelajari ini merupakan dalil bahwa khusyuk, ya, khusyuk dalam sholat bukan rukun yang menentukan sahnya sholat. Meskipun kadar pahala, besar kecilnya pahala yang akan diraih seseorang dalam sholatnya tergantung kadar khusyuknya. Jadi khusyuk itu menentukan kadar pahala yang didapatkan, yang diraih dalam sholat. Baik. Yang paling detail, ya, yang paling detail rinci menjelaskan masalah kedudukan khusyuk dalam sholat adalah yang anda dapatkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarij As-Salikin. Dalam kitab Madarij As-Salikin pada jilid 1, ya, pada pembahasan khusyuk, ya, di sana Ibnu Qayyim berbicara tentang makna iyyaka na'budu, ya, tentang ibadah. Nah, dan berbicara meluas di sana tentang kedudukan khusyuk, kemudian masuk dalam masalah ini. Nah, kesimpulan keterangan beliau di sana menjelaskan ada dua perhitungan, ada dua tinjauan. Ada dia tinjauan dalam memandang masalah khusyuk dalam sholat. Tinjauan yang pertama adalah tinjauan dari segi pahala. Tinjauan dari segi pahala sholat. Tinjauan yang kedua adalah tinjauan dari segi sah tidaknya sholat. Tinjauan yang pertama, tinjauan pahala yang diraih dalam sholat. Tinjauan yang kedua adalah tinjauan sah tidaknya sholat. Ini dua tinjauan terkait dengan khusyuk. Beliau menjelaskan, adapun tinjauan perhitungan pahala sholat, hal itu ditentukan oleh khusyuknya seseorang dalam sholat. Ditentukan oleh khusyuk dalam sholat. Ya, tergantung khusyuk dalam sholat. Pahala yang diraih hanya sebatas khusyuk dalam sholat. Pahala yang diraih seseorang hanya sebatas khusyuknya dalam sholat. Semakin banyak khusyuknya, semakin banyak pahalanya. Semakin sedikit khusyuknya, semakin sedikit pahalanya. Ibnu Qayyim menjelaskan mengenai firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, ya, Qad aflaha al-mu'minun, ayat 1 dan 2. Qad aflaha al-mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Yani, ya, yang sempurna keimanannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu sifat-sifat orang-orang yang sempurna imannya. Alladzina, orang-orang yang mereka fi salatihim, dalam salat mereka khashi'un, khusyuk. Khusyuk dalam salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keberuntungan orang-orang yang sholat dengan khusyuk mereka dalam sholat. Jadi yang beruntung dalam sholatnya adalah yang khusyuk. Karena itu penentu pahala. Baik. Adapun tinjauan yang kedua mengenai sah tidaknya sholat terkait dengan khusyuk, adapun kata Ibnu Qayyim, yakni makna keterangan beliau, simpulannya, adapun mengenai hukum khusyuk dalam sholat, mengenai sah tidaknya sholat, rincian pertama, apabila sholat didominasi oleh khusyuk, apabila sholat didominasi oleh khusyuk, ya, lebih dari 50%, lebih dari 50% khusyuk, didominasi oleh khusyuk, sholat sah menurut ijma, sholat sah menurut ijma, inti yang diperselisihkan, sahnya, karena khusyuknya mendominasi, di atas 50% khusyuknya. Dalam hal ini, kata Ibnu Qayyim, dalam hal ini, kan ada kekurangan ya tadi. Ada ya kekurangan, ada sebagian kecil sholatnya yang dia lewati dengan tidak khusyuk. Nah, bagaimana dengan kekurangan pahala di situ? Kata Ibnu Qayyim, dalam hal ini, sholat-sholat sunnah dan zikir setelah sholat merupakan penyempurna atas kekurangannya. Nah, menyempurnakan kekurangan yang luput dari kelalaian yang sempat terjadi itu. Nah, tidak khusyuk. Ditutupi oleh pahala itu dengan sholat-sholat sunnah dan zikir setelah sholat. Baik. Rincian yang kedua, apabila sholat didominasi oleh kelalaian, khusyuknya kurang dari 50%. Khusyuknya kurang dari 50%. Didominasi oleh kelalaian. Terdapat khilaf di antara ulama mengenai sah tidaknya. Terdapat khilaf di antara ulama mengenai sah tidaknya. Ada sebagian kecil ulama. Sebagian kecil. Tidak banyak. Yang berpendapat tidak sah dan wajib diulang. Tetapi pendapat ini lemah, marjuh. Tegaskan oleh Ibnu Qayyim yang rajih, yang benar, adalah pendapat jumhur ulama. Yang mengatakan sholat sah berdasarkan dalil-dalil berikut. Dalil-dalil itu akan kita bahas secara lengkap pada pertemuan yang akan datang. Namun di antara dalil itu ya, adalah hadis-hadis yang terkait dengan sujud sahwi yang sedang kita bahas ini. Nah, ya, yang akan kita dengar selengkapnya pada pertemuan yang akan datang. Nah, Nabi Asy-Syallallahu merintahkan orang yang mengalami sahwi untuk sujud sahwi secara mutlak tanpa membedakan yang sahwinya dominan atau khusyuknya dominan. Nah, lengkapnya nanti insyaallah dalam berikutnya karena waktu sudah masuk saya. Barakallahu fikum. Naam, al-mu'allim al-din wa ila huna. Jazakumullahu khairan subhanallah. Alhamdulillah.